Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ اللَّهُمَّ عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَانْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan hidayah kepada kita semuanya, agar kita semakin bisa mengamalkan ilmu syariat ini, semakin bisa memahaminya dengan lebih baik daripada sebelumnya. Allahumma amin. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada siang hari ini sebagai sebuah amal saleh yang dengan itu menambah berat timbangan kebaikan kita kelak di hari akhir. Allahumma amin. Dan sesungguhnya setiap amal saleh apapun, termasuk amal saleh yang agung yang sedang kita lakukan ini, yaitu talabul ilm asy-syar'i, menuntut ilmu, yang ilmu itu merupakan ilmu tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala, sangatlah membutuhkan terus monitor akan niat kita. Keikhlasan itu tidak hanya dipersiapkan saat sebelum melakukan amal saleh, tetapi sesungguhnya saat melaksanakan amal saleh pun seseorang tertuntut untuk terus memonitor hatinya, karena bisa jadi di awal seseorang itu ikhlas, namun di tengah niatnya berubah. Maka kami ingatkan untuk diri kami sendiri maupun bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, agar kita dapatkan keberkahan ilmu. Maka kita mari sama-sama terus sepanjang perjalanan kita menuntut ilmu di siang hari ini, dari pagi sampai sore nantinya insyaallah, terus memonitor hati kita, mengawasi, jangan sampai keluar dari jalan kebenaran, agar keberkahan ilmu kita dapatkan. Dan di antara bentuk keberkahan ilmu adalah semakin menyebabkan pemiliknya taat kepada Allah Ta'ala, semakin mudah melakukan amal saleh, semakin merasa dirinya banyak kekurangan, dan semakin berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Semakin rindu untuk menghadiri majelis ilmu berikutnya, mengetahui tentang ajaran agama Islam yang hak ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Ada waktu sekitar 1 jam kurang, sedikit, untuk menyampaikan satu bab yang sesungguhnya bab ini luas, yaitu bab tentang mumayyizatu manhajis salaf fid da'wah. Bab tentang keistimewaan manhaj as-salaf fid da'wah. Keistimewaan cara beragama as-salafus saleh. Itu maksud manhaj di sini, di dalam masalah berdakwah, Bagi yang sudah menemukan halaman berapa? Sepertinya sebagian jamaah belum menemukan halamannya. Sebagian sudah menemukan 166 katanya. Bagi yang belum menemukan halamannya, halaman 166. Jadi bab paling belakang, bab penghabisan tentang keistimewaan manhaj as-salaf dalam berdakwah. Baik. Jadi mumayyizat itu adalah keistimewaan-keistimewaan. Seseorang terkadang tidak terdorong dengan kuat melakukan suatu amal soleh, suatu kebaikan. Tidak terdorong dengan kuat untuk meraih satu manfaat, satu maslahat, kalau tidak diiming-imingi dengan disebutkan keistimewaannya. Termasuk dalam hal ini amal soleh berdakwah ilallah. Seseorang mungkin kalau tidak diimingi dengan disebutkan keistimewaan manhaj as-salaf dalam berdakwah, mungkin akan memakai cara dakwah sendiri, metode dakwah sendiri yang bertentangan dengan cara berdakwahnya as-salafus saleh. Oleh karena itu pentingnya di sini dibuat bab tersendiri tentang keistimewaan tersebut. Mumayyizat, keistimewaan manhaj. Manhaj maksudnya metode ataupun cara beragama dalam hal ini. Cara beragama Islam khususnya dalam bidang berdakwah. Karena ajaran agama Islam itu luas. Ada ajaran tentang berdakwah, ada ajaran tentang sholat, ada ajaran yang paling tingginya tentang bertauhid. Nah ini ajaran tentang dakwah. Bagaimana cara beragamanya as-salafus soleh di dalam mengamalkan amalan soleh yang agung yang disebut dengan ad-da'wah ilallah. Namanya cara beragama ataupun manhaj itu tergabung dua hal pokok. Yang pertama al-fahmu, pemahaman. Kalau Anda memahami ayat tentang dakwah atau memahami hadis yang sahih tentang dakwah dengan cara menyelisihi pemahaman, dengan bentuk menyelisihi pemahaman as-salafus saleh, itu namanya manhajnya berbeda dengan as-salafus saleh. Karena manhaj itu meliputi pemahaman. Yang kedua, pengamalan dari pemahaman yang benar tadi. Amal. Jika seseorang ketika praktek berdakwah ternyata bertentangan dengan praktek dakwah as-salafus saleh, maka berarti manhajnya berbeda, ditinjau dari sisi praktek dakwahnya. Terkadang seorang pemahamannya benar, namun karena hawa nafsu mengikuti kelompok organisasinya, mengikuti pemimpinnya dalam gerakan dakwah, yang mengatasnamakan dakwah maksudnya, seseorang menyimpang dari jalan as-salafus saleh. Maka namanya ini manhajnya berbeda dengan manhaj as-salafus saleh. Kemudian berikutnya, kata yang ketiga, mumayyizatu manhajis salafi as-salaf. Sudah dijelaskan panjang lebar di awal pertemuan tadi. Kalau menurut apa namanya urutan babnya seharusnya demikian, maka kata as-salaf tentu maksudnya di sini adalah as-salaf as-saleh. Bukan sembarang as-salaf. Karena as-salaf saja maknanya adalah orang-orang yang lebih dahulu hidup daripada kita. Namun yang dimaksud di sini adalah as-saleh, yang saleh. Dari mana kita ketahui? Dari alif lam yang ada dalam kata as-salaf itu. Itu menandakan alif lam yang sudah diketahui maknanya, yang sudah ma'ruf, yaitu maksudnya adalah as-salih. Fid da'wah, tentang berdakwah. Manhaj tentang berdakwah. Mengapa kita perlu mempelajari keistimewaan tentang manhaj as-salaf dalam berdakwah ilallah? Jawabannya tadi, agar kita benar-benar semakin mencintai manhaj as-salaf, metode beragamanya as-salafus salih dalam segala hal, termasuk dalam urusan berdakwah. Karena dakwah tanpa dilakukan lagi adalah ibadah. Ibadah adalah salah satu dari ajaran agama Islam. Ibadah dengan berdakwah maksudnya. Oleh karena itu, seseorang kalau mengetahui keistimewaan ini terdorong kuat insyaallah untuk semakin mencintai manhaj as-salaf dalam melaksanakan memahami agama Islam ini dan mengamalkannya. Di samping seseorang akan mendapatkan manfaat berupa keberkahan dalam berdakwah karena caranya benar, ditambah lagi dengan niatnya benar sebelumnya, maka keberkahan akan didapatkan, kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan tersebut. Itu faedah kita mempelajari bab ini secara umum. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengindahkan manhaj as-salaf dalam berdakwah, maka dia seorang da'i, semua kita hakikatnya bisa menjadi seorang da'i, mengajak kepada keluarga kita, suami mengajak istrinya, istri mengajak, ibu-ibu mengajak kepada anaknya, atau mengajak suaminya sesuatu yang belum dilakukan dari kebaikan, seseorang mengajak tetangganya, mengajak temannya, dan seterusnya. Seorang da'i, seorang yang berdakwah, yang mengajak pada kebaikan, melarang dari kemungkaran, maka orang yang seperti ini, jika tidak mengindahkan manhaj as-salaf, dia akan, bisa jadi akan menghabiskan umurnya puluhan tahun dalam dunia yang diatasnamakan dakwah tadi, namun ternyata merusaknya lebih besar atau lebih banyak daripada membangun masyarakatnya. Karena caranya salah. Ibarat sebuah bangunan, membangun masyarakat itu, kalau bisa diberikan sebuah bangunan, kalau tidak tahu teknik membangun, bisa jadi bukan semakin cepat selesai, dan bukan terbangun bangunan yang indah, malah di tengah jalan, ambrol, terjatuh, runtuh, dan seterusnya. Nah ini, pentingnya kita mempelajari bab ini. Dalam bab ini terdapat 3 mabahis, 3 pembahasan. Yang pertama adalah istimdad manhaj salaf fi dakwah minasyara. Kalau diterjemahkan bebas, sumber manhaj as-salaf dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah adalah syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ini wallahi, demi Allah, merupakan keistimewaan yang sangat besar. Ketika cara berdakwahnya seorang itu dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah. Dan demikianlah as-salafus saleh dalam berdakwah. Ini keistimewaan mereka. Ketika berdakwah dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Ketika mereka lemah lembut dalam berdakwah, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika mereka bertahap dalam berdakwah, dasarnya adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahihah. Ketika mereka mendahulukan yang terpenting atau tauhid sebelum yang lainnya, dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Tidaklah mereka bergerak dalam berdakwah kecuali ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Kemudian yang kedua, tahqiq manhaj as-salaf lima salihuddin wa dunya. Terjemahan bebasnya, bahwa jika manhaj as-salaf dalam berdakwah ini direalisasikan, diterapkan, maka buahnya adalah diraihnya kemaslahatan, manfaat, keberuntungan, baik terkait dengan ad-diniyah maupun terkait dengan dunyawiyah. Akan dapatkan maslahat diniyah, maslahat terkait dengan keimanan, terkait dengan agama, agama seseorang, hamba, muslim dan muslimah maksudnya. Juga demikian terkait dengan maslahat atau manfaat, keberuntungan, kesuksesan yang terkait dengan duniawiyah, duniawi. Maka ini keistimewaan. Maka pakai metodenya as-salaf, as-salah dalam berdakwah. Hasilnya kemaslahatan ad-diniyah dan ad-duniawiyah dia seorang da'irai. Yang ketiga, anna manhaj as-salaf zahir mansur ila qiyamis sa'ah. Orang kalau pakai cara berdakwahnya atau metode berdakwahnya as-salafus saleh, maka dia mendapatkan keistimewaan zahir mansur, bahwa manhaj tersebut yang dia pakai dalam berdakwah tersebut dan dalam amal soleh yang lainnya, dalam memahami dan mengajarkan, mengamalkan ajaran Islam yang lainnya selain ajaran tentang berdakwah, manhaj as-salaf tersebut zahir akan senantiasa jaya, mansur, ditolong oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai dekat hari kiamat. Ini keistimewaan. Orang kalau mencontoh as-salafus soleh. Pokoknya setiap saya katakan as-salafus soleh, langsung hadirkan dalam benak Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasanya sama dengan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Agar kita semakin terus tergiur untuk mencontoh mereka dalam pemahaman terhadap agama Islam ini dan pengamalannya. Karena sahabat adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tabi'in murid-murid sahabat radhiyallahu anhum, dan tabi'ut tabi'in murid-murid tabi'in radhiyallahu anhum. Generasi terbaik yang dalam hadis disebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, kurunku, yaitu yang dimaksud di sini adalah sahabat. Kurunku, kurunku maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang sudah mereka, tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang sudah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Kita ingin belajar bagaimana mereka berdakwah. Bagaimana para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in berdakwah. Apa konsepnya, apa metodologinya. Baik. Atau sesuatu yang terkait dengannya, yaitu keistimewaan manhaj as-salaf di dalam berdakwah ilallah. Baik, kita masuk dalam penjelasan yang pertama tentang sumber manhaj as-salaf dalam berdakwah adalah Al-Qur'an dan as-sunnah yang sahihah. Kalau dikatakan as-sahihah berarti hadis yang dhaif tidak digunakan, hadis yang palsu tidak digunakan, hadis yang tidak ada asalnya tidak digunakan. Oleh karena itu penting kita untuk memeriksa terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu sebuah hadis itu sahih atau tidak. benar-benar itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dipalsukan atau berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan demikian, ternyata tidak. Itu maksudnya hadis yang sahih. Kalau itu terkait dengan hadis yang berupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula yang terkait dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan beliau berbuat sesuatu ternyata palsu, tidak demikian kabar yang benar, maka itu namanya hadisnya tidak sahih. Dan seterusnya. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Standar untuk menilai sebuah gerakan dakwah itu benar atau tidak, standar untuk membenci seseorang ataupun membenci suatu kelompok dakwah ataupun mencintainya bukanlah organisasi tertentu. Bukanlah atas nama orang tertentu yang tidak ada rekomendasinya dalam dalil. Tetapi standarnya dalam berdakwah dan dalam bangun cinta dan benci dalam berdakwah adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Inilah yang pertama kali. Di antara perkara-perkara yang pertama kali yang penting, yang perlu, yaitu salah satu, maksudnya salah satu ajaran yang pertama kali yang perlu kita ketahui. Jadi salah satu ajaran yang pertama kali yang perlu kita ketahui bahwasanya landasan dalam berdakwah adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Di atas keduanya lah kita membangun wala dan bara, cinta dan benci. Adapun ciri khas kelompok dakwah yang menyimpang adalah ketika membangun gerakan dakwahnya. Dasar mengapa kelompok dakwahnya tersebut melakukan demikian dan demikian. Bukan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman Asrafus Soleh, tidak. Tapi dasarnya adalah apa kata imamnya, apa kata pemimpin kelompoknya, apa kata pemimpin organisasi dakwahnya? Apa keputusan pengurus pusatnya, pengurus cabangnya, PP dan PC-nya? Walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman as-sahabat radhiyallahu anhum. Itu ciri khas kelompok dakwah yang salah. Di antara ciri khas kelompok dakwah yang salah adalah membangun cinta dan bencinya atas nama baju organisasinya. Membangun cinta dan bencinya atas dasar organisasinya. Kalau cocok dengan organisasi saya, terlepas sesuai dengan dalil atau tidak, dengan pemahaman as-salafus shalih, terlepas sesuai dengan pemahaman as-salafus shalih atau tidak, maka apa? Kalau cocok dicintai. Itu teman seperjuangan. Kalau tidak cocok maka dikatakan itu adalah lawan. Nah, ini salah. Keistimewaan manhaj as-salafus shalih, al-sunnah wal jamaah adalah membangun cinta dan benci mereka dalam berdakwah. Membangun gerakan dakwah mereka, mengapa harus lemah lembut? Mengapa dalam berdakwah perlu bertahap, mengapa harus mendahulukan yang terpenting tentang tauhid, mengapa demikian dan demikian, maka semuanya kembali kepada ad-dalil, Al-Quran dan as-sunnah as-sahiyah dengan pemahaman as-salafus salih. Dengan demikian, bagi ahlussunnah wal jamaah, bagi as-salafus salih, namanya organisasi itu boleh-boleh saja. Namanya berkelompok, berjamaah, jamaah Baitul Muhsinin, jamaah pengajian Baitul Muhsinin, jamaah pengajian masjid ini. Boleh-boleh saja seperti itu. Asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman As-Salafus Shalih, dan tidak melanggar keduanya. Begitu. Jadi kalau ada organisasi kemudian pemimpinnya mengatakan A, sementara A itu ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dengan pemahaman As-Salafus Shalih, maka ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mengambil pendapat tersebut. Walaupun dari pemimpinnya sendiri. Tapi mengingatkan. Dengan lemah lembut, dengan bijaksana, ini bertentangan. Tidak membangun cinta dan bencinya atas dasar pemimpinnya tadi. Inilah dalil-dalil yang disebutkan dalam kitab ini. Yang menunjukkan keistimewaan manhaj as-salaf dalam berdakwah, bahwasanya mereka membangun dakwahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Di antaranya adalah wa'atiullah war-rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah, berarti berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan ar-rasul, berarti berpegang teguh dengan As-Sunnah. La'allakum turhamun. Agar kalian dirahmati. Ini landasannya. Seorang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dirahmati. Namanya dirahmati itu diberkahi dakwahnya, dijauhkan dan dilindungi dari perkara-perkara yang merusak dakwahnya atau yang tidak menyebabkan berbuah dakwahnya dengan buah yang baik dan seterusnya. Itu namanya dirahmati. Kemudian berikutnya, langsung yang kedua, pembahasan yang kedua, karena waktunya cuma jam 2 lebih 5 menitan tadi diumumkan demikian. Kurang lebihnya kurang setengah jam lagi. Sementara kita baru masuk pada keistimewaan manhaj as-salaf, belum masuk dalam pasal yang kedua. Ini baru pasal pertama dari bab terakhir, dari bab ketiga ini. Pasal kedua adalah tujuan syar'i dalam berdakwah sesuai dengan pemahaman as-salafus shalih. Pembahasan yang kedua adalah tentang bahwasanya merealisasikan manhaj as-salaf dalam berdakwah itu adalah diraihnya kemaslahatan diniyah dan duniawiyah. Seseorang kalau benar-benar menerapkan metode as-salafus shalih dalam berdakwah, maka akan diraih manfaat yang besar baik diniyah maupun duniawiyah. Mengapa demikian? Karena memang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahiha. Sehingga diberkahi oleh Allah Ta'ala dakwah tersebut. Baik da'inya akan mendapatkan maslahat maupun mad'unya. Orang yang didakwainya pun juga akan mendapatkan keberkahan, maslahat. Setiap dakwah kalau dibangun atas manhaj as-salaf, maka pastilah maslahat besar yang didapatkan. Baik terkait dengan masalah diniyah maupun duniawiyah. Karena memang dakwah itu hakikatnya mengajarkan kebenaran al-Islam yang hak. Yang difahami oleh as-salafus shalih. Dan diamalkannya. Sedangkan dalam al-Islam itu sendiri, sebagai materi dakwah yang didakwakan oleh as-salafus shalih, itu secara umum dikatakan, yaitu, saya ulangi, dikatakan di sini, yaitu menjaga kebutuhan-kebutuhan pokok dari manusia. Sehingga pantas kalau berdakwah dengan cara as-salafus shalih, seseorang akan mendapatkan maslahat. Di antara maslahat yang besar adalah terjaganya. Terjaganya apa? Terjaganya 5 kebutuhan pokok, kebutuhan darurat dari manusia. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan tentang 5 kebutuhan pokok tadi, jika kita ingin mengetahuinya, beliau mengatakan wa majmu'ud darurat 5, dan inti sari kebutuhan darurat, kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia itu ada 5. Dan ini semua bisa terpenuhi jika berdakwah dengan metode as-salafus saleh. Apa itu? Yang pertama, hifdzuddin, penjagaan terhadap agama Islam. Wan nafs, penjagaan terhadap jiwa seseorang. Hifdzuddin, penjagaan terhadap agama seseorang. Yang kedua adalah wan nafs, penjagaan terhadap jiwa seseorang. Yang ketiga adalah wan nasl, penjagaan terhadap keturunan. Dan yang keempat adalah al-mal, penjagaan terhadap harta. Dan yang kelima wal-aql, dan penjagaan terhadap akal. Kata Imam Asy-Syatibi, wa hadhihi ad-darurat in fuqidat lam tajri masalihud dunya ala istiqamah. Kalau kebutuhan-kebutuhan darurat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak berlangsung dengan baik, akan rusak. Bal ala fasadin wa taharujin, wa taharujin wa fauti hayatin, wa fil ukhra fautun najah wan na'im war ruju' bil khusran al mubin. Intinya, bahkan bukan hanya tidak berjalan dengan lurus kemaslahatan duniawi, tetapi rusak kacau kalau 5 kebutuhan darurat ini tidak terpenuhi. Dan di akhirat akan tidak mendapatkan keselamatan, kenikmatan, dan bahkan akan membawa kerugian yang nyata. Ini pentingnya berdakwah dengan benar, menyampaikan ajaran agama Islam dengan benar, mengamalkan ajaran agama Islam untuk dicontoh oleh orang lain dengan benar, akan membawa kepada apa? Penjagaan 5 kebutuhan darurat manusia ini, pemenuhan 5 kebutuhan darurat manusia ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita sedikit mengetahui contoh-contohnya. Hifdzuddin, ini agar kita semakin cinta dengan ajaran agama Islam, semakin cinta berdakwah mengajarkan ajaran agama Islam dengan benar. Contoh-contoh berikut ini dari 5 kebutuhan, penjagaan 5 kebutuhan darurat ini membuktikan bahwa seluruh ajaran agama Islam ini hakikatnya terbangun atas jalbul masalih, menarik manfaat, maslahat, dan daf'ul madar, menolak mudarat. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali isinya maslahat murni 100%, atau kalaupun ada mudaratnya, bahayanya, kerugiannya, itu kerugian duniawi dan maslahatnya lebih besar daripada kerugiannya. Ini berlaku untuk setiap perintah Allah. Setiap seorang da'i mengajak kepada kebenaran, yaitu mengajak untuk melaksanakan perintah Allah, pasti isinya, perintah Allah yang didakwahkan oleh seorang da'i itu, isinya kalau bukan kemaslahatan murni 100%, gak ada mudaratnya sama sekali. Ya, kalaupun ada mudarat, mudarat duniawi, itu pun maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya, maka tetap diperintahkan oleh Allah. Dengan demikian kita cinta akan ajaran Islam dengan lebih. Karena setiap yang perintahkan ini berarti bermanfaat bagi saya. Kalaupun ada mudaratnya, itu duniawi dan lebih kecil daripada maslahat yang saya dapatkan. Jihad misalnya, memerangi orang kafir, ketika orang kafir menyerang kita di sini misalnya, menjajah seperti dulu ketika masa penjajahan, maka kita tertuntut ketika itu untuk berjihad. Dengan jihad yang benar, bukan jihad yang mananya diselewengkan oleh sebagian orang di zaman ini. Maka namanya jihad, mungkin ada rumah yang terbakar, mungkin ada anggota tubuh yang patah, mungkin ada yang terbunuh, mungkin ada yang kemudian harta dirampas, dan seterusnya. Itu kemudorotan duniawi. Namun kemaslahatan yang dihasilkan dari jihad fi sabilillah adalah apa? Lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Jauh lebih besar daripada kemudorotan tadi. Seperti yang sekarang kita rasakan. Setelah terusirnya penjajah, orang-orang kafir dari negeri kita, maka dengan nyaman kita duduk di sini menuntut ilmu syar'i, yang belum tentu kalau seandainya penjajah masih berkuasa di sini kita bisa menuntut ilmu, belum tentu. Dengan menuntut ilmu seorang faham akan tauhid, jauh dari syirik, bisa mengamalkan kewajibannya sebagai hamba Allah, itu kemaslahatan yang jauh lebih besar daripada rumah-rumah yang terbakar atau barang-barang yang rusak, para pejuang muslimin yang meninggal dunia. Nah, kemudian setiap larangan yang Allah larang pasti isinya mudarat 100%, mudarat murni maksudnya, atau kalaupun ada maslahat itu sifatnya duniawi dan lebih kecil daripada mudaratnya, lebih kecil daripada bahayanya, maka dilarang. Kalau ini kita pahami, maka setiap dilarang oleh Allah, maka kita tertarik dengan kuat insya Allah untuk menjauhinya. Karena ini membahayakan saya. Kalaupun ada manfaat duniawinya, manfaatnya itu lebih kecil daripada bahayanya. Sehingga pantas tetap dilarang oleh Allah sampai akhir zaman. Oleh karena itu gak ada alasan orang mengatakan minuman keras untuk penghangat badan, ini untuk ini untuk itu, padahal perkara yang terlarang. Ketahuilah, manfaat yang mereka katakan itu duniawi, gak mungkin manfaatnya kembali kepada manfaat dinia. Dan itu pun lebih kecil manfaat itu daripada apa? Bahayanya. Maka dilarang. Nah, kembali kepada penjagaan lima kebutuhan darurat manusia ini, yang kalau disimpulkan tadi bahwasanya setiap syariat ini, setiap ajaran syariat Islam ini maksudnya demikian, terbangun atas jalbul masalih, menarik maslahat dan menolak mudarat. Maka contoh-contoh yang akan saya berikan ini, yang akan saya sampaikan ini tentang penjagaan agama seseorang, penjagaan jiwa dan seterusnya, ini berpulang pada dasar tadi. Terbangun atas dasar menarik manfaat dan menolak mudarat tadi. Misalnya penjagaan agama seseorang. Seorang kalau dakwah dengan benar, masyarakat akan terjaga agamanya. Mengapa demikian? Karena seorang dai akan mengajarkan tauhid. Akan melarang dari kebalikan tauhid yaitu syirik. Ini penjagaan agama seseorang. Penjagaan agama masyarakat. Seorang dai akan mengajarkan bagaimana tata cara sholat lima waktu yang benar. Dan memperingatkan agar tidak meninggalkan sholat lima waktu. Maka ini penjagaan agama seorang. Penjagaan keimanan masyarakat. Mengajarkan tentang puasa, mengajarkan tentang zakat. Dan melarang dari meninggalkan kebalikannya, meninggalkan sholat, puasa, zakat. Maka ini syariat, setiap ada perintah tentang sholat itu hakikatnya hifdzuddin, penjagaan agama kita. Setiap ada syariat tentang perintah untuk bertauhid itu hifdzuddin, penjagaan iman kita. Adapun contoh penjagaan jiwa, maka di sana dalam syariat Islam ada pembolehan untuk memakan berbagai bentuk macam makanan yang halal dalam rangka untuk menjaga jiwa seseorang. Dalam rangka untuk menjaga jiwa seorang hamba, menjaga jiwa kita. Allah Ta'ala membolehkan meminum sekian banyak minuman yang diharamkan sedikit saja. Maka ini hifdun nafas hakikatnya, penjagaan jiwa. Dan juga demikian Allah Ta'ala melarang seseorang membunuh diri atau membunuh orang lain tanpa alasan yang hak. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian. Ini dalam rangka hifdun nafas, penjagaan jiwa. Jadi setiap syariat itu pokoknya kembalinya kepada menarik maslahat dan menolak mudharat. Sehingga kita enggak berat mengamalkannya insyaallah ta'ala. Berat karena enggak paham. Orang terkadang berat karena enggak paham. Ini menguntungkan dirinya. Ini menjauhkan dirinya dari mara bahaya, mudharat. Kemudian juga demikian hifdzul aql. Syariat melarang apa? Yaitu minuman keras. Karena menutup akal manusia. Ini hifdzul aql, penjagaan akal. Juga demikian hal yang semisal itu. Yaitu semisal penjagaan akal itu berupa mengambil seluruh sebab yang diperbolehkan untuk berkembangnya akal seseorang. Dari mulai kecil sampai dewasa. Maka itu hakikatnya adalah penjagaan akal. Berikutnya termasuk juga pendidikan. Tuntutan untuk mengajarkan pendidikan yang baik kepada anak. Itu termasuk hifdzul akal juga hakikatnya. Kemudian hifdzul mal. Penjagaan harta. Allah Ta'ala melarang kita dari mencuri. Melarang kita dari merampok. Melarang makan harta orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang hak, melarang riba dan seterusnya. Melarang perdagangan dengan berbagai macam bentuk yang haram. Ini termasuk penjagaan terhadap harta. Dan juga Allah Ta'ala mensyariatkan berbagai macam bentuk penjagaan harta. Allah Ta'ala membolehkan kita mencari nafkah dengan cara yang halal. Ini pun dalam rangka untuk hifdzul mal. Kemudian hifdzun nasl, Allah Ta'ala melarang hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Allah Ta'ala melarang kita dari zina, melarang kita dari hal-hal yang mengarah kepada zina. Enggak sampai zina tapi membawa kita untuk sampai kepada perzinahan. Pintu-pintunya ditutup dalam Islam. Itu dalam rangka untuk menjaga keturunan. Agar tidak tercampur keturunan itu nasabnya. Dan seterusnya. Baik. Ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau berbicara tentang keindahan Islam, sungguh. Sesungguhnya pembicaraan yang sangat panjang lebar. Yang sangat luas. Kita benar-benar akan bisa meresapi dengan baik firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Benar-benar agama Islam ini agama yang sempurna. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu keburukan pun kecuali telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali merupakan haknya untuk menunjukkan kepada umatnya suatu kebaikan yang beliau ketahui untuk mereka. Dan memperingatkan mereka dari suatu keburukan yang beliau ketahui demi kebaikan mereka. Itulah sifat para nabi alaihi salatu wassalam. Demikian semangatnya untuk menunjukkan kebaikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan setiap kebaikan yang dibutuhkan umat ini di dalam ajaran agama Al-Islam dan memperingatkan setiap keburukan yang membahayakan umat ini di dalam ajaran agama Islam. Sehingga dakwah yang benar ciri khasnya adalah mengajak kepada keselamatan, mengajak kepada keberuntungan, mengajak kepada setiap kebaikan yang Allah nilai itu sebagai sebuah kebaikan, Allah jadikan itu sebagai sebuah kebaikan, dan menghindari setiap keburukan yang memang itu merupakan keburukan dalam Al-Islam. Itu ciri khas dakwah yang benar. Adapun ciri khas dakwah yang salah, yang tidak sesuai dengan manhaj as-salaf, as-salih, maka mengajak kepada kebinasaan, lawan dari keselamatan, mengajak dari kekacauan, lawan dari ketenteraman, keluar dari majelis yang ada ketakutan, bukan ketenteraman hati, kegelisahan. Kenapa? Misalnya nanti kalau tidak membayar upeti kepada pemimpin jamaah, maka akan dibunuh. Atau keluar dari jamaahnya, maka akan dikejar-kejar, akan diteror. Kalau kemudian tidak baiat, maka akan demikian, diancam demikian. Keluar dari majelis bukan ketenangan yang dia bawa. Bukan semakin dekat hatinya dengan Allah. Kegelisahan, kegoncangan, mengajak untuk memusuhi masyarakat setempatnya. Tidak mau berbaur dengan masyarakat setempatnya. Lihat itu ciri khas teroris. Bagaimana tidak berbaurnya dengan masyarakat tertutup. Masyarakat tidak merasakan kebaikan. Ini ciri khas dakwah yang salah. Dakwah salafus saleh tadi. Di antara ciri khasnya adalah hifzuddin, hifzunnafs, hifzunnasl. Menjaga 5 kebutuhan darurat masyarakat. Membawa kebaikan. Menjauhkan masyarakat dari setiap keburukan. Nah itu. Membawa ketenteraman. Kemudian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga. Yaitu. Manhaj as-salaf. Zahir mansur. Ila yaumil qiyamah. Bahwasanya metode as-salafus saleh itu keistimewaannya kalau Anda dalam berdakwah mengajak anak istri Anda atau mengajak suami Anda kepada kebaikan, mengajak masyarakat Anda, mengajak tetangga, saudara, bapak ibu Anda kepada kebaikan dengan metode as-salafus saleh, maka ketahuilah Anda akan ditolong. Ila yaumil qiyamah, sampai dekat hari kiamat. Juga demikian, Anda akan jaya, Anda akan menang, Anda akan sukses. Ini keistimewaan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di hari yaqumul ashhad, yaitu hari kiamat, hari akhir. Ini janji dari Allah Ta'ala. Janji bagi orang yang beriman. Di samping sebelumnya disebutkan janji bagi para rasulnya alaihissalatu wassalam. Janji bagi orang-orang yang beriman untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan yang baik adalah keimanan yang dibangun atas Al-Quran dan As-Sunnah. Yang sahihah dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman as-salafus saleh, pemahaman yang diridhai oleh Allah Ta'ala karena dalilnya jelas, dan pengamalannya. Kemudian, dalil yang berikutnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahiruna 'alan nas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dan juga demikian dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap di atas kebenaran, lagi ditolong sampai datang ketentuan Allah. Kemudian juga seperti ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan juga demikian dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya as-salafus saleh adalah orang-orang yang ditolong dan orang-orang yang jaya di tengah-tengah masyarakatnya karena mereka berpegang dengan as-sunnah, yaitu dengan Al-Qur'an dan al-hadis yang sahih dan dengan pemahaman yang benar. Dengan pemahaman yang benar. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Jaminan dari Allah Ta'ala ini, bahwasanya orang kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahiha, itulah kelompok yang ditolong, atau dalam bahasa Arabnya At-Ta'ifah Al-Mansurah, kelompok yang ditolong. At-Ta'ifah Al-Mansurah itu sama dengan Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Sama juga dengan Al-Jama'ah yang disebut dalam Al-Hadis. Dan hakikatnya sama juga dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sama, berbeda-beda istilah, tapi intinya sama, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang benar. Tidak cukup hanya membawakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, namun perlu pemahaman yang benar, pemahaman As-Salafus Saleh. Itulah orang-orang yang mendapatkan janji-janji tadi. Di antaranya janji itu adalah ditolong. Maksud ditolong itu ada dua. Yang pertama, yaitu ditolong dengan cara ditinggikan derajatnya di hadapan orang yang mendustakan mereka. Kalau kita berdakwah dengan cara yang benar, manhaj as-salaf, maka kita akan ditolong oleh Allah dengan ditinggikan derajat kita di hadapan orang-orang yang mendustakan kita. Kemudian dijadikan kita menang di hadapan mereka. Dan juga demikian, mereka, orang-orang yang musuh dakwah, yang hak, akan zillah, akan hina. Itu makna pertolongan jenis pertama. Inilah yang didapatkan oleh Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Atau bentuk yang kedua adalah apa? Dengan bentuk bahwasanya Allah menolong orang-orang yang berada di atas al-haq dengan manhaj as-salafus saleh ketika mendapatkan perlakuan yang buruk dari musuh-musuh dakwahnya, orang-orang yang menghalangi dari menyampaikan dakwah yang hak, Allah akan memperlakukan pada musuh-musuh dakwah tadi dengan membalas perbuatan mereka. Itulah pertolongan macam yang kedua. Dengan cara membinasakan mereka, atau dengan cara menyiksa mereka, menghukum mereka di dunia. Maka inilah yang didapatkan oleh, yaitu pertolongan yang didapatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika menghadapi kaumnya. Dan juga demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya pertolongan yang dijanjikan, kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan, itu haruslah terpenuhi dua hal. Yaitu yang pertama adalah terpenuhi syarat-syaratnya, dan yang kedua adalah hilang penghalang-penghalangnya. Jadi setiap janji dari Allah, tidak hanya janji masalah ini, janji-janji yang lainnya, itu baru terrealisir janji tersebut kalau terpenuhi syaratnya dan hilang penghalang yang menyebabkan seseorang mendapatkan janji tadi. Berkaitan dengan janji tadi, apa yang perlu terpenuhi pada diri seseorang adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ma ana alaihi washabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang 73 golongan yang semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab ma ana alaihi washabi, siapakah yang selamat itu, yaitu orang yang berpegang teguh dengan apa yang saya dan sahabat-sahabatku pegang. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kelompok yang selamat. Dari sinilah, dari hadis inilah ulama menjelaskan tentang istilah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Karena dalam hadis ini disebutkan 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Yaitu siapa? Yaitu diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang sesuai dengan organisasi itu, yang berbaju organisasi ini, yang mengikuti pak ini dan pak itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada rekomendasinya dalam dalil, bukan. Tetapi beliau memberikan sebuah metode, prinsip, sehingga seorang bisa tahu, oh ini orang yang benar, oh ini organisasi dakwah yang benar, oh ini yang salah. Apa itu? Ma ana alaihi washabi. Sesuatu yang saya dan sahabat-sahabatku di atasnya. Maksudnya golongan yang berpegang teguh dengan manhaj yang dipegang teguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya yang dimaksud dalam hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dipegang teguh pula oleh sahabat-sahabatku. Coba kalau kita berpikir sejenak, sebetulnya cukup saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu yang saya pegang teguh tanpa menambahkan kata sahabatku, para sahabatku. Namun sesungguhnya karena namanya memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pemahaman yang salah dan ada pemahaman yang benar, maka kita butuh diberitahu standarisasi pemahaman dan pengamalan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguhlah sunnahku, sesungguhnya cukup, itu saja cukup sesungguhnya. Tetapi karena namanya pemahaman orang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengamalannya ada yang salah, ada yang benar, maka butuh standarisasi. Ini loh yang sudah sukses menerapkan ajaran agama Islam yang benar, siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun. barisan pertama dari para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Maka berarti dalam wahyu Allah, pemahaman dan pengamalan para sahabat radhiyallahu anhum sudah direkomendasi. Barang siapa yang tidak sesuai dengannya, bertentangan dengannya, maka dia di atas kesalahan. Mau itu manusia, orang per orang, mau itu organisasi atau kelompok atau jamaah, baik itu dalam masalah sholat, baik itu dalam masalah puasa, maupun dalam masalah cara berdakwah. Maka yang menentang dan menyelisihi metodologi mereka, maka itulah kelompok yang salah, orang yang salah, yang masuk dalam ancaman firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 115, وَمَا يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain al-mu'minin, ulama ahli tafsir menafsirkan apa? Sahabat. Kalau kita tanya ketika ayat ini turun, sudah tentu sahabat masuk dalam barisan orang-orang yang beriman. Allah ancam orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang mukmin, para sahabat, apa? Nuwalli ma tawalla. Kami biarkan dia tenggelam dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami masukkan dia dalam jahannam. Wa sa'at masira. Dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Berarti harus memakai metodologi as-salafus saleh dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Karena inilah yang direkomendasi oleh Allah dalam Al-Quran ayat tadi dan dalam Al-Hadis. Kemudian yang terakhir, tentang bab yang terakhir, saya ringkas saja bab yang terakhir ini, tentang al-ahdaf asy-syar'iyyah lid-da'wah ala fahmi salaf, tentang tujuan syar'i dalam berdakwah menurut pemahaman as-salafus saleh. Apa toh tujuan kita berdakwah? Agar kita enggak salah faham dan agar kita enggak bermalas-malasan belajar bab ini, faedahnya agar kita tidak salah faham dalam memahami tujuan berdakwah dan agar kita tidak malas-malasan bahkan meninggalkan berdakwah. Karena terkadang orang kalau melihat istrinya diduga kuat, kalau diberitahu masalah ini diajak berjilbab misalnya, enggak mau. Ya sudah, enggak usah saya beritahu sekalian. Menurut saya paling kalau saya beritahu ngeyel. Misalnya, akhirnya dia tinggalkan dakwah. Oh, ini orang yang enggak paham tujuan berdakwah. Bisa jadi kemungkinannya itu. Atau melihat seorang dai melihat masyarakatnya, ini masyarakat yang sudah berkali-kali diberitahu enggak nurut-nurut ini. Enggak usahlah diadakan, diselenggarakan pengajian di situ. Padahal masih mungkinkan dengan usaha yang lain mendakwahi mereka. Orang ini bisa jadi enggak paham akan tujuan berdakwah. Maka penting memahami tujuan berdakwah. As-salafus saleh memandang dakwah itu seperti apa? Untuk apa mereka berdakwah? Dua perkara yang dibahas di sini. Tujuan yang pertama, al-khuruj min 'uhdatil taklif bi qiyamil hujjah 'ala al-mad'u. Keluar dari tanggung jawab ataupun tugas menegakkan hujjah, yaitu menegakkan bukti bahwa telah berdakwah, alal mad'u, kepada objek dakwah, kepada orang-orang yang didakwai. Sehingga orang-orang yang didakwai besok di hadapan Allah tidak bisa beralasan lagi. Ini buktinya dari catatan amal saleh dai itu di masyarakatmu sudah ada. Oh, dai yang datang di masyarakatmu. Namanya Fulan, Ibn Fulan telah menyampaikan ini dan itu. Sementara engkau tutup mata, tutup telinga. Sudah tidak bisa dia. Di hadapan Allah beralasan. Karena secara logika demikian. Kita katakan kepada dia. Bahwasanya, atau mungkin bahasa tadi, kalimat tadi, saya ganti dengan kalimat bukti bahwasanya ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa beralasan, saya belum tahu kebenaran ya Allah. Tidak bisa beralasan seperti itu karena sudah terbukti bahwasanya sewaktu di dunia ada fulan dan fulan atau bin fulan, seorang dai yang telah menyampaikan kebenaran tentang apa yang sedang engkau katakan tadi, sehingga engkau tidak ada alasan meninggalkan kewajibanmu sebagai hamba Allah karena dai tersebut telah memperingatkan dari meninggalkan kewajiban tersebut dan telah mengajarkan bagaimana tata cara melaksanakan kewajiban tersebut. Baik. Adapun tujuan yang kedua adalah roja hidayatil mad'u, yaitu mengharap orang yang didakwai itu bisa mendapatkan petunjuk kembali kepada kebenaran jika dia tadinya keluar dari kebenaran. Kembali sadar untuk di atas al-haq ketika sebelumnya dia sesat. Itu tujuan yang kedua, agar orang yang dakwah itu mendapatkan petunjuk. Kalau seandainya tujuan yang kedua ini tidak didapatkan, ingat, dakwah tujuannya tidak hanya satu. Tujuan pertama adalah kita tegakkan di masyarakat ini, di daerah itu, bukti, hujjah bahwasanya saya sebagai seorang da'i telah berdakwah. Sehingga terlepas tanggung jawab saya sebagai da'i. Dan dia, mereka tidak punya bukti di hadapan Allah bahwasanya belum didakwai. Kemudian, hal ini pula yang menyebabkan seseorang untuk semangat berdakwah. Hingga tetap terus berdakwah walaupun yang didakwai itu tidak mendengarkan apa yang dia sampaikan. Sedangkan masih memungkinkan dia melakukan cara-cara yang lain. Masih ada peluang sesungguhnya untuk mendakwai. Kalau bukan orang itu, ya anak keturunannya. Kalau bukan anak keturunannya yang akan mendengarkan dakwah saya, semoga dengan tulisan ini ketika saya sudah meninggal dunia, ketika seorang dai tersebut sudah meninggal dunia, nanti pada anak keturunan ketiga atau keempat atau ketujuh, anak keturunan ketujuh akan didengar dakwah saya, akan dilaksanakan. Jadi seorang dai memiliki pandangan yang jauh. Jangan memandang namanya dakwah itu daurah sekarang, pasti orang pada nurut sekarang melaksanakan kebenaran yang saya sampaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kalau enggak, ya sudah. Ini yang pertama dan terakhir saya menyampaikan kebenaran di daerah ini. Wassalam. Tidak demikian. Tidak demikian namanya berdakwah itu. Bisa jadi sampai Anda meninggal dunia, wahai para da'i. Karena setiap kita sungguhnya bisa menjadi para da'i. Sampai Anda meninggal dunia tidak dengar. Kapan didengarnya? Ketika sudah orang itu yang didakwai itu meninggal dunia. Anda pun juga sudah meninggal dunia. Dalilnya dari tujuan yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, yaitu surat An-Nisa ayat 165. Agar tidak ada bagi manusia hujjah, alasan untuk membantah di hadapan Allah ba'dar rusul, sesudah diutusnya para rasul alaihissalatu wassalam. Jadi pengutusan para rasul alaihissalatu wassalam hakikatnya iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah, alasan, bukti bahwasanya para rasul alaihissalatu wassalam, para rasul alaihissalatu wassalam sudah berdakwah, sudah menyampaikan kebenaran, sudah menunaikan amanah dengan sempurna. Kalau ada yang menyimpang dari umatnya, maka itu sudah terlepas dari tanggung jawab para Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ingat tujuan kita, ingat tugas kita hanya menyampaikan kebenaran. Tapi tidak bisa memaksa hati orang yang kita dakwai untuk pasti menerima kebenaran. Tidak bisa, karena hidayah yang bisa kita sampaikan adalah hidayatul irsyad, ilmu yang bermanfaat, berupa pengajaran ilmu yang bermanfaat. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mengajak orang, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mengajak orang kepada kebenaran. Adapun selebihnya, hasilnya, dia menerima kebenaran, beriman, beramal soleh, kita tidak bisa paksakan. Kita tidak bisa memberi hidayah at-taufiq, yaitu hidayah supaya orang itu mengamalkan ilmu yang dia dengar dari ilmu tentang kebenaran, dan supaya orang itu beriman dan beramal soleh, itu tidak bisa. Adapun supaya orang faham akan tata cara sholat, nah itu kita bisa. Sebagai manusia maksudnya. Bisa. Bagaimana cara bertauhid, nah itu bisa. Tapi apakah dia nantinya akan bertauhid? Apakah orang yang kita dakwai akan sholat? Nah itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Dengan demikian seorang jadi ringan. Seorang da'i jadi ringan pikirannya. Dia tidak terbebani dengan sesuatu yang memang di luar kemampuannya. Bukankah Allah Ta'ala di dalam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nur ayat 54 telah berfirman, "Wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin." Intinya, bukankah bagi ar-rasul hanya sebatas menyampaikan dengan jelas? Sudah, itulah tugas ar-rasul. Alaihi salatu wassalam. Tidak lebih dari itu. Sampai kemudian memberi hidayah atau taufik, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah atau taufik hatta kepada pamannya Abu Thalib, pamannya sendiri, yaitu paman sendiri, paman beliau sendiri yaitu Abu Thalib. Tetapi kalau memahamkan bisa. Baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengharap hidayah dari orang yang dakwai. Karena tujuan dakwah itu seperti ini, maka adab bagi seorang dai adalah menjadi orang terdepan yang paling kasih sayang terhadap masyarakatnya. Dan menjadi orang yang paling cepat sedih kalau masyarakatnya itu enggak paham tentang ajaran agama Islam atau meninggalkan kewajiban mereka sebagai hamba Allah. Itu ciri khas dai yang benar. Bukan ciri khas seperti ciri khas dai yang buruk. Sangat senang kalau masyarakat ketakutan, teror. Sangat senang kalau masyarakat itu nampak kekacauan di tengah-tengah masyarakat, saling membenci, saling bermusuhan. Tidak demikian ciri khas seorang dai yang benar. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai kepada orang kafir pun sangat kasih sayang, ingin orang itu agar tidak masuk ke dalam neraka, kekal selamanya di neraka. Beliau tawarkan Islam kepada orang tadi. Ini merupakan sebesar-besar kebaikan. Ketika seorang bisa masuk Islam dan mati di atas ajaran agama Islam. Begitu maksud saya. Ini adalah sebesar-besar kebaikan kalau orang yang dakwah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam dan kemudian apa? Kemudian meninggal di atas ajaran agama Islam. Sebuah kisah yang sangat bagus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Beliau menyebutkan bahwasanya dalam kisah tersebut suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi anak kecil tapi agamanya Yahudi. Lihat. Jadi dakwah itu bukan sebatas kepada orang muslim, tapi juga kepada orang yang non muslim. Karena kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia ini sangatlah besar. Tidak ingin manusia, hatta orang kafir, celaka. Caranya ditawarkan Islam. Ketika beliau mengunjungi anak kecil yang beragama Yahudi ini, beliau mengatakan atau beliau bersabda, aslim, masuklah engkau ke dalam ajaran agama Islam. Masuklah engkau ke dalam agama Islam. Aslim. Satu kali beliau ucapkan ini. Fanadharal yahudi ila abihi. Kemudian anak kecil itu di sebelahnya ada, di dekatnya ada bapaknya. Anak kecil itu enggak langsung menjawab, tapi memandang terlebih dahulu kepada bapaknya. Kemudian kata bapaknya, "Atik Abul Qasim." Taati Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Bapaknya memerintahkan untuk masuk Islam. Maka kemudian fa aslama. Anak kecil pun itu masuk ke dalam agama Islam. Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul kalimah 'azimah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beranjak dan beliau mengucapkan satu ucapan yang sangat agung yang menunjukkan semangatnya beliau sebagai seorang dai dalam tercapainya tujuan dakwah yang kedua ini, yaitu agar manusia mendapatkan petunjuk. Beliau mengatakan bagaimana, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar, segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan anak kecil ini dari neraka. Masya Allah, itu semangatnya seorang dai. Saya enggak ingin istri dan anak saya masuk ke dalam neraka. Saya beritahu bagaimana bertauhid. Saya beritahu bagaimana tata cara sholat. Kalau saya enggak bisa, enggak mampu, enggak tahu ilmunya, saya bawa ke majelis taklim. Itu kewajiban seorang kepala rumah tangga di dalam mendidik yang menjadi bawahannya. Kalau memang enggak mampu, enggak punya ilmu, belikan majalah sunnah. Kalau enggak mampu, ajak ke majelis taklim mendengarkan ceramah. Sudah enggak mampu mengajarkan, istrinya enggak boleh pergi ke majelis taklim. Nah, ini repot ini, yang seperti ini. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau demikian juga orang tua, janganlah menghalangi anak-anaknya untuk pergi mendengarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Kemudian terakhir, ya, tadi ada pesan dari Sota Vivi, kalau sudah menyelesaikan babnya, bab penutup yang merupakan ringkasan dari semua bab dari awal sampai akhir untuk dibacakan. Karena waktunya sudah sedikit, saya bacakan beberapa saja dari kesimpulan-kesimpulan dalam judul Al-Khatimah, penutup. Tatalakhas Al-Khatimah fima yali, dapat diringkas penutup sebagai penutup apa isi buku ini sebagai berikut, yaitu annal murad bisalafhum man sabaqa bihadzal din minas sahabah wa tabi'in. Bahwa maksud dari as-salafus saleh, mereka ini adalah orang yang telah mendahului kita beriman, dari para sahabat, para tabi'in, dan tentunya tabi'ut tabi'in. Maka seseorang ketika dikatakan telah mengikuti as-salafus saleh dalam beragama Islam, ingat kata-kata dalam beragama Islam artinya dalam kata-kata dalam beragama Islam artinya manhaj as-salaf. Artinya pula atau sama dengan pula, yaitu cara memahami al-Islam dan cara mengamalkannya. Perlu distandarisasi yang sudah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut dan tabi'ut tabi'in. Pemahaman dan pengamalan mereka. Annas salaf radhiyallahu anhum awsafan katsirah wa nu'utan jalilah. Bahwasanya salafus saleh radhiyallahu anhum ini memiliki sifat-sifat mulia yang banyak. Yang semuanya kembali kepada yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih. Yang ini membedakan dari ahlul bid'ah, orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa syiar, ciri khas dari ahlul bid'ah, dari ahlul bid'ah, yaitu ahlul bid'ah, adalah meninggalkan mengikuti as-salafus saleh, bahkan membenci mereka. Seperti kelompok yang menamakan dirinya Syiah, mencela sahabat, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Ingat, ini satu hal yang sangat keji. Tahukah Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai sahabat itu dicela, maka masyarakat yang mendengarnya dan awam tidak paham tentang keutamaan sahabat, keutamaan manhaj as-salaf, maka bisa jadi ikut membenci para sahabat tadi. Ketika Syiah misalnya mencela Aisyah radhiyallahu anha, maka orang-orang awam akan ikut membencinya. Kalau sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh sebuah masyarakat, padahal mereka menamakan dirinya masyarakat muslim, maka sekian banyak riwayat hadis dari jalur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha akan apa? Ditolak. Karena sudah benci. Orang kalau benci kepada seseorang, mau ngomong apa saja, mau bicara apa saja, akan tidak didengar, bisa jadi dibenci. Nah, ini parahnya Syiah, perbuatannya demikian kejinya, melarikan orang dari ajaran agama Islam. Jadi itu kalau membenci sahabat, mengajak ada jamaah yang hari rayanya diiringi dengan ritual mencela Abu Bakar As-Siddiq, seperti hari rayanya Syiah, kemudian mencela Umar bin Khattab, mencela Aisyah dan seterusnya, maka itu ibaratnya sama dengan aktivitas mereka itu sama dengan mengatakan, mari masyarakat tolak itu sekian ratus hadis. Karena yang meriwayatkan mereka-mereka ini para sahabat radhiyallahu anhum, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari ini dan dari sahabat ini dan itu. Nah, ini satu hal yang sangat keji. Dari sini sudah terdengar azan ya? Oh ya, sementara azan dulu, nanti insya Allah kita lanjutkan setelah azan. Silahkan azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ada pengumuman sedikit ini. Untuk kelanjutan dari kesimpulan, akan dikopikan terjemahan dari kesimpulan ini. Nanti bisa didapatkan gratis waktu kajian qiyam pada hari Ahad. Tanggal berapa hari Ahad? Tanggal islaminya, tanggal hijriahnya. Tanggal berapa? Tanggal 5 hijriah. 5 apa? Muharram. Hari Ahad. Ahad malam. Ya, ini malam ya? Bukan pagi ini. Malam. Oh, Ahad malam ini. Ahad malam sudah Senin berarti. 6 berarti. Iya. Tanggal 8 atau tanggal 18 Oktober 2015. Dari maghrib sampai selesai. Kemudian berikutnya adalah ada kuis ini. Bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan ini. Yaitu yang pertama, sebutkan salah satu dari tujuan dakwah. Silakan. Satu saja. Iya, terlepasnya dari tanggung jawab itu. Ya. Ahsantum barakallahu fiik. Kemudian salah satu tujuan dakwah yang satunya. Ya, barakallahu fiik. Masyaallah. Ya, Putri. Ya, untuk pertanyaan bagi jamaah Putri, apa keistimewaan berdakwah dengan manhaj as-salaf? Satu saja. Berdakwah dengan manhaj as-salaf. Oh, masih diskusi dulu. Baik. Ya, kembali kepada bapak-bapak. Coba ini untuk bapak-bapak, ada yang bisa menjawab? Mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Ahsanti barakallahu fiik. Ya. Ya, khusus dua ini akan saya berikan bagi satu peserta jamak daurah terjauh tempatnya. Paling jauh. Imo kiri. Demak. Ada yang lebih. Imo kiri. Jakarta. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jakarta. Kemudian yang ini untuk peserta paling sepuh. Usianya paling sepuh, tidak ada yang lebih sepuh darinya. 64 berapa, Pak? 66. 73. Masyaallah. Ada lagi angka masih di atas 73, masih pada 73. Masih ada yang di atas lagi? 72. Bapaknya 78. 78, Pak. Masya Allah. Bapaknya sudah biasa dapat hadiah. Baik. Sebetulnya Pak Warno 78, namun boleh ditawar. Maksudnya hadiahnya yang boleh ditawar, karena sudah terbiasa mendapatkan hadiah diberikan kepada adik umurnya. Barakallahu fiik. Sampai di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.